نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب، نواصل في شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. Terakhir selesai pada dhobit yang ke-16 berkenaan dengan adanya terkadang terdapat perbedaan antara ibarat al-mutaqaddimin dan al-mutaakhirin, di mana kalamnya atau ibarat al-mutaqaddimin terkadang lebih luas maknanya dibandingkan al-mutaakhirin. Baik. Qala rahimahullah selanjutnya pada dhobit yang ke-17. Sebentar. Kata beliau rahimahullah, qad yatakhassasu ar-rawi fi fannin min fununir riwayah bisababi ma yabzuluhu fihi min juhdin fi talaqqihi wa ada'ihi fayakunu hujjatan fi dhalikal fann wa amma ma siwahu min fununir riwayati faqad yuhtajju bihi fihi wa qad taqsuru darajatuhu 'anil ihtijaj wa rubbama qasarat 'an darajatil i'tibar. Baik, ini berkenaan dengan keadaan seorang sebagian perawi. Ya, sudah dimaklumi tentunya bahwa di antara metode dalam menuntut ilmu adalah at-takhassus. Di mana sudah disebutkan oleh para ulama dalam adab-adab penuntut ilmu bahwa selayaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki basic di berbagai disiplin ilmu. Jangan sampai ada disiplin ilmu yang dia tidak punya basic di situ. Ini langkah awal seorang belajar, mengusahakan dia punya basic di berbagai disiplin ilmu. Ya. Kemudian setelah dia memiliki basic di berbagai disiplin ilmu, di nahwu iya, ya, di lughah lah, di lughah, pembahasan lughah ada, tafsir iya, qiraat iya, ya, fikih, tauhid dan seterusnya, ya, dari ilmu-ilmu mustalah dan seterusnya. Setelah dia memiliki basic di berbagai bidang, kemudian dia lihat kecenderungannya di mana. Lantas dia takhasus di bidang tersebut. Nah, terkadang ketika seorang takhasus di satu bidang, itu akan membuat dia dalam tanda kutip akan memiliki kelemahan. Ya. Ya, akan membuat dia memiliki kelemahan di disiplin ilmu yang lain. Karena ketika dia takhasus di satu bidang ilmu, dia akan banyak menggunakan waktunya di situ dan secara otomatis dia akan kurang menyentuh disiplin ilmu yang lain. Walaupun dia punya basicnya, namun dia takhasus di satu ilmu. Nah, ketika dia takhasus di satu ilmu, ya, biasanya dia akan kurang di bidang yang lain. Biasanya dia akan kurang di bidang yang lain. Dan ini yang disebutkan di sini. Bahwa ada perawi-perawi tertentu yang dia, misalnya dari sisi riwayat, bagus. Tapi di luar riwayat, dhaif. Atau sebaliknya, di luar riwayat dia bagus, tapi dalam riwayat dia dhaif. Nah, dikarenakan tidak semua orang bisa menjadi pakar di berbagai disiplin ilmu. Ya, kebanyakan orang hanya bisa menjadi pakar di satu atau dua disiplin ilmu, yang lainnya basic-basic yang dia miliki. Kata beliau rahimahullah, qad yatakhassasu ar-rawi fi fannin min fununir riwayah. Terkadang ada sebagian perawi yang dia takhasus di salah satu bidang riwayat. Bisababi ma yabziluhu atau yabzuluhu fihi min juhdin, dikarenakan dia mengerahkan semua potensinya, semua kesungguhannya, keseriusannya dalam meraih ilmu tersebut, meraih salah satu cabang ilmu riwayat tersebut, imma dalam bentuk talaqqi atau dalam bentuk ada, ya, habis waktunya untuk belajar dan juga untuk mengajar. Fayakunu hujjatan fi dzalikal fan, sehingga dia bisa menjadi hujjah dalam bidang itu. Ya, dia menjadi hujjah di bidang itu. Ini di bidang yang dia takhasus di dalamnya. Namun wa amma ma siwahu min fununir riwayah, adapun cabang-cabang ilmu riwayat yang lainnya, faqad yuhtajju bihi fihi, terkadang dia kalau bagus hafalannya, tetap dia dipakai berhujjah di dalamnya, dalam bidang riwayat yang lain. Waqad taksuru darajatuhu anil ihtijaj, terkadang kurang daripada itu, hadisnya tidak bisa dipakai berhujjah, ya, tidak bisa dipakai berhujjah, tapi masih bisa dijadikan pendukung. Warubbama qasurat an darajatil i'tibar, bahkan terkadang hadisnya sama sekali tidak bisa dipakai, walaupun dalam bentuk i'tibar. 6. Maka tidak ada konsekuensi. Ya, tidak ada konsekuensi misalnya ketika seorang pakar di satu bidang kemudian dia pakar di semua bidang. Ketika dia bagus dalam ilmu akidah berarti dalam ilmu riwayat juga bagus. Demikian pula sebaliknya. Enggak ada korelasi seperti itu. Ya. Contoh wa min amsalati dzalik Asim bin Abi Nujud. Ya, namanya Nujud Bahdalah. Biasa dikenal disebut juga Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abi Nujud. Al-Muqri al-Mashhur. Ya. Ini guru dari Hafs. Ya, gurunya Hafs radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya. 6. Asim al-Qari al-Muqri al-Mashhur. 6. Guru dari Hafs. Qala al-Hafiz adh-Dhahabi kana Asim sabatan fil qira'ah, saduqan fil hadis. Kata Dhahabi rahimahullah, Asim ini dari sisi riwayat dia sabat. Jelas. Ya, riwayat beliau salah satu apa? Qira'ah beliau salah satu apa? Riwayat beliau rahimahullahu taala salah satu apa? Ya. Yang masuk dalam kira yang mutawatir. 6. Kata beliau, Asim ini sabat dalam kira'ah namun soduk dalam hadis. Ya, ini tidak sikoh, tapi soduk. Waqad wassaqahu Abu Zur'a wa jama'ah wa qala Abu Hatim mahalluhu sidq. Disikohkan oleh Abu Zur'a dan jama'ah, sejumlah ulama lain, Abu Hatim berkata mahalluhu sidq. Wakala Darqutni fi hifdhihi syai' ya'ni lil hadis la lil huruf. Kata Darqutni, pada hafalannya ada sesuatu, yakni pada hafalannya ada kelemahan. Maksud dari Darqutni yakni fil hadis, hafalan dia dalam hadis itu ada kelemahan. La lil huruf, yakni bukan dalam apa ayat-ayat Quran, bukan dalam qiraah. Wal huruf di sini yakni Al-Quran. Ya, karena dalam Al-Quran beliau sabat mutqin. Beliau sahabat mutqin dalam hadis fi hifdhihi syai. Wa ma zala fi kulli waqtin yakunu al-'alim imaman fi fannin muqtasiran fi funun fi funun. Ini masih lanjutannya ucapannya Dzahabi, ya. Dzahabi membawakan kalam sejumlah ulama di antaranya Ad-Darqutni. Ya, setelah membawakan ucapan Ad-Darqutni ini, Dzahabi mengatakan wa ma zala fi kulli waqt, dan demikianlah yang terjadi pada setiap masa. Ada seorang alim, dia imaman fi fannin muqassir, fi fannin dia menjadi imam di satu disiplin ilmu, tapi muqassiran fi funun, dia kurang di bidang-bidang yang lain. Ini hal yang lumrah, hal yang normal. Wa kadzalika kana sahibuhu Hafs ibn Sulaiman. Demikian pula murid dari Asim yakni Hafs ibn Sulaiman. Ya. Sabatan fil qiraah wa hiyan fil hadis. Dia sabat dalam riwayat, mutqin dalam qiraah, namun dhaif jiddan wahi dalam hadis. Wa kana al-A'mash bi khilafihi, sementara Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi rahimahullah sebaliknya, kana sabatan fil hadis layyinan fil huruf. Al-A'mash dalam hadis dia sabat siqah, tapi dalam masalah qiraah, qiraahnya apa? Layyin. Naam. Baik. Kemudian Az-Zahabi selanjutnya berkata, wa qala aidan Asim ibn Bahdalah Al-Kufi, yakni Asim bin Abi Nujud tadi, maula Bani Asad, sabatun fil qiraah wa huwa fil hadithi duna sabati, saduqun yahim. Asim bin Bahdalah ini, beliau sabat dalam qiraah, namun dalam hadis beliau dibawanya sabat. Beliau kurang sabat. Beliau saduq tapi yahim, biasa bersalah, yakni biasa salah hadisnya. Waqala al-Hafidz Ibnu Hajar fi sya'ni Asim, ya, Ibnu Hajar memberikan hukum terhadap Asim Ibn Abi Nujud, saduqun lahu awham, saduq namun punya beberapa keliruan. Hujjatun fil qiraah, hujjah dalam qiraah. Wa hadithuhu fi sahihain makrun, ya, hadis-hadisnya dalam Bukhari Muslim itu selalu bergandengan. Maksudnya Al-Bukhari meriwayatkan dan Muslim meriwayatkan hadisnya Asim bin Abi Nujud sebagai i'tibar, yakni sebagai pendukung atau didukung oleh jalan yang lain. Sehingga Asim bin Abi Nujud ini tidak bisa dikatakan rawi apa rawi al-Bukhari wal Muslim, rawi sahihain. Kenapa? Karena beliau berdua hanya membawakan riwayatnya Asim bin Abi Nuyud mimbab mutabah asy-syawahid wal i'tibar saja. Ya, mimbab syawahid wal i'tibar saja. Afwan sebentar. Baik. Ini ya, jadi ini apa yang disebutkan oleh Az-Zahabi itu di atas. Kata Az-Zahabi, "Wa ma zala fi kulli waqtin yaqulu yakunu al-'alimu imaman fi fannin muqassiran fi funun." Ini kaidahnya, ini asalnya. Bahwa ini hal yang lumrah, normal di setiap masa ada yang seperti ini. Ada imam yang dia pakar di satu, dia imam di satu ilmu tapi muqassir, ini apa namanya? Tidak sampai dalam jenjang itu di bidang yang lain. Nah. Semisal juga dengannya Nuaim ibn Hammad, ya Nuaim ibn Hammad rahimahullah, Syekh Al Bukhari, gurunya Imam Al Bukhari, maruf beliau sabat dalam as sunnah, sabat imam dalam as sunnah, Nuaim ibn Hammad Al Khuzai rahimahullah, ya imam dalam as sunnah, ya yang membela sunnah yang menyanggah ahlul bidah dengan tegas, namun beliau dhaif fi riwayah, beliau dhaif dalam periwayatan. Nah, maka tidak semua apa namanya, tidak semua seorang apa ulama atau alim yang dia pakar di satu bidang otomatis dia pakar juga di bidang lain. Ini hal yang apa jarang terjadi, ada tapi jarang terjadi yang seperti ini. Taib qala rahimahullah, contoh yang kedua Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi maulahum sahib al-Maghazi, al-Maghazi ya sahib al-Maghazi. Qala al-Hafiz ibn Hajar imamul Maghazi saduqun yudallis wa rumiya bitasyayyu'i wal qadar, ya wal qadar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini dia imam fil Maghazi, yakni kalau beliau meriwayatkan riwayat dalam sirah, ya dalam sirah nabawiyah terkhusus misalnya masalah Maghazi, maka beliau imam dalamnya, pakar di bidangnya, ya. Namun dalam masalah riwayat saduqun, dalam masalah riwayat-riwayat selain dari apa yang berkenaan dengan sirah nabawiyah, dia soduk dan yudallis, pelaku tadlis. Rumiyabit tasyayyu'i wal qadar, beliau dituduh ya, atau di ya dituduh tasyayyu' dengan al qadar, terindikasikan memiliki paham syiah dan qadariyah rahimahullahu ta'ala. Akhrajalahu al bukhari ta'liqan wa akhraj lahu muslimun fil mutaba'at. Ini menunjukkan bahwa beliau berdua bukan rawi sahihain. Bukhari dan Muslim tidak i'timad terhadap riwayatnya. Dalam Muslim cuma belasan tempat kemarin ya, kita sebutkan. Ya Muslim hanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar hanya dalam belasan tempat, sedikit sekali. Nah, Al-Bukhari malah meriwayatkannya dalam apa menyebutkannya hanya dalam mu'allaq saja. Ya. Fa huwa imamun fil Maghazi. Wa amma fi ahadithil ahkam fa hadithuhu hasan mata sarraha bis sama'i wa lam yukhalif man huwa awsaqu minhu. Maka beliau imam dalam Maghazi, yakni beliau kalau meriwayatkan sirah maka tidak ada tandingannya, yakni kisahnya, riwayatnya siqah, riwayatnya sahih kalau beliau meriwayatkan dalam masalah sirah. Namun dalam hadis-hadis hukum maka hadisnya cukup dihasankan, itu pun selama dia muktasri bis sama', karena dia mudallis. Ya, dia hadisnya dihasankan selama dia mentasrih bersama dan tidak menyelisihi yang lebih kuat, rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Karena kalau menyelisihi jatuhnya syadz. Baik. Sudah ya. Wa sammata afradun ishtaharu bi fannin muayyan lakin la yultafatu ila marwiyatihim fihi. Dan di sana ada banyak ulama yang dia masyhur pakar di satu bidang tertentu namun tidak dilihat riwayat, tidak dipandang riwayatnya. Ya, seperti misalnya tadi Nuaim bin Hammad rahimahullahu taala, termasuk di dalamnya Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah imam fil fiqh tentunya, imam fil ahkam. Namun dia beliau dhaif dalam riwayat. Beliau dhaif dalam riwayat rahimahullahu taala. idzkanu majruhi al-adalah. Ada juga yang memang dari awal adalahnya bermasalah. Ya. Kalau tadi kan semacam Nuaim ibn Hammad, Abu Hanifah rahimahullah, ya imam. Ya imam. Dalam adalah imam, dalam fikih, dalam apa sunnah, ya. Namun dalam riwayat dhaif. Nah, ada juga yang masyhur di bidang tertentu tapi dia majruh di adalahnya. Seperti ke Abil Mukhnaf atau Abil Mukhnif, wallahu alam. Luth ibn Yahya al-Azdi. 6. Wa Hisham ibn Muhammad ibn Saib al-Kalbi. Ya, Muhammad Hisham ibn Muhammad ibn Saib al-Kalbi. Ini ayahnya saja bermasalah kan kemarin sudah berlalu, Muhammad ibn Saib al-Kalbi. Ya, anaknya juga demikian. Ya, rawi dan yang majruh. Hisham ibn Muhammad ibn Saib al-Kalbi. Baik, ini selesai apa? Dhabit yang ke-17. Bahwa terkadang seorang perawi dia siqah dalam bidang-bidang lain tapi dalam riwayat dhaif. Kenapa? Karena sudah disebutkan bahwa masalah riwayat ini perkara yang berbeda dengan masalah lain. Kalau kita berbicara mengenai sunnah, masalah sahihul i'tiqad, kesahihan i'tiqad, ya itu hal yang bisa diraih oleh siapa saja memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar. Namun disuruh menghafal hadis itu perkara yang berbeda. Demikian pula fikih. Fikih ada hafalan tentunya, tapi berbeda sedikit tidak ada masalah. Karena yang dihafal bukan hadis nabawi, hanya ucapan alim, fatwa alim misalnya di zaman dahulu, dia hafalkan. Nah, Al-Quran juga demikian, Al-Quran jumlahnya tidak banyak, tidak sebanyak hadis. Dan dia berulang-ulang dibaca. Ya. Maka memungkinkan untuk apa? Untuk mutkin, berbeda dengan hadis. Maka menghafal hadis nabawi itu berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Riwayah berbeda dengan bab diroyah. Nah, maka terkadang seorang menjadi imam dalam diroyah, tapi dalam riwayah dia dhaif dalam periwayatan. Jelas ya? Qala rahimahullah pada dhabit yang ke-18. Qad taridu alfadhul jarhi wa ta'dilil manqulati min kutubil mutaqaddimin mukhtasarah أو محكية مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد فيؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا. كتب لي رحمه الله Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala pada babit yang ke-18 ini sudah beberapa kali kita isyaratkan sebenarnya di babit-babit yang terdahulu. Kata beliau, terkadang ada lafad-lafad jarah wa ta'dil yang dinukil dari buku-buku ulama mutaqaddimin itu dinukil secara mukhtasarah, secara ringkas. Au mahkiyatan bil makna, atau yang dibawakan cuma maknanya saja. Ya. Dibawakan maknanya atau diringkas oleh apa? Oleh para ulama dalam kutub al-mutaakhirin. Terkadang misalnya di kitab terdahulu dibawakan fulan masalan apa? Siqatun, ya. Fi fulan dhaifun fi fulan misalnya, atau siqatun idza apa? Riwayatuhu misalnya, riwayatnya ini sahihah, ya. Idza rawa anhu fulan masalan. Iya. Sebagaimana yang sudah berlalu kemarin dalam pembahasan takid jarh wa ta'dil, dia ini siqah kalau yang meriwayatkan darinya si fulan. Dia dhaif kalau yang meriwayatkan darinya selain dari si fulan. Terkadang di buku mutaakhirin diringkas, misalnya dikatakan dia misalnya cuman dhaif saja karena lebih banyak yang dhaifnya. Atau siqah saja. Nah. Kadang seperti itu. Terkadang seperti itu atau bil makna saja. Dibawakan apa? Bil makna. Kadang bukan seperti itu, misalnya Abu Hatim mengatakan mahalluhu as-sidq. Kemudian oleh ulama belakangan seperti Al-Hafidz misalnya mengatakan qala Abu Hatim shaduq misalnya. Ya, misalnya ya. Ini kan bisa dikatakan semakna. Ya, tapi beda apa? Beda lafaznya. Tidak seperti yang diucapkan oleh imam tersebut. Iya. Seperti yang disebutkan tadi diperhatikan di Dhabit yang ke-17. Ya. Dhabit yang ke-17 perhatikan di Asim bin Abi Nujud tadi. Setelah ucapan Az-Zahabi, qala al-Hafidz Az-Zahabi kana Asim sabatan fil qira'ah, saduqan fil hadis. Saduqan fil hadis. Kemudian wa qad wasaqahu Abu Zur'ah. Ditawsik oleh Abu Zur'ah. Ini kan ringkas ini. Apa ucapannya Abu Zur'ah? Ya, apa ucapannya Abu Zur'ah di sana? Bisa jadi dia mengatakan fulan siqatun sabat, misalnya. Bisa jadi Abu Zur'ah mengatakan siqatun sabat. Tapi di sini diringkas, dikatakan wasaqahu Abu Zur'ah. Bisa jadi. Disiqahkan oleh Abu Zur'ah dan jamaah. Wa qala Abu Hatim, perhatikan kata Zahabi, Abu Hatim berkata mahalluhu sidq. Mahalluhu apa? As-sidq. Ini, lihat footnote-nya di bawah. Ibaratu Abi Hatim, ibarat Abu Hatim yang sebenarnya adalah mahalluhu indi mahallu sidq. Salihul hadis walam yakun bidzakal hafid. Perhatikan ini ibarat lengkapnya Abu Hatim. Dan ini tentunya akan memberikan pandangan, bisa jadi memberikan pandangan yang berbeda. Kalau kita merujuk ke ucapan Abu Hatim langsung dengan sekedar melihat ringkasan dari Az-Zahabi. Ucapannya Abu Hatim adalah mahalluhu indi mahallus sidq. Salihul hadis walam yakun bidzakal hafid. Ini kan banyak apa namanya bisa memberikan persepsi yang berbeda. Daripada kemudian datang Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau apa Al-Hafidz Az-Zahabi, beliau langsung meringkas wa qala Abu Hatim mahalluhu sidq. Ini apa namanya? Ikhtisar. Ya. Jelas sampai sini? Dan ini terkadang seperti ini. Para ulama mutaakhirin yang mengarang kitab-kitab jarh wa ta'dil, terkadang mereka meringkas kalam dari a'immah, ya, atau terkadang mereka meriwayatkan dengan makna, membawakan dengan makna. Nah, kenapa para ulama mutaqaddimin lakukan itu? Mengapa enggak dikutip ucapannya ulama mutaqaddimin itu harfan-harfan, persis seperti itu? Mengapa ulama mutaakhirin terkadang meringkas atau membawakan dengan makna? Kata beliau, li'tirarihim. Karena mereka terpaksa melakukan itu. Kenapa? Karena mereka butuh ila jam'i akbari adadin minar ruwat fi kitabin wahid. Karena mereka, ya, buku mereka adalah buku ruwat, sehingga diharuskan mereka menghimpun sebanyak-banyaknya perawi dalam satu buku. Nah, kalau disertakan semua lafaz-lafaz jarh wa ta'dilnya secara harfan-harfan, persis seperti yang disebutkan oleh ucapan si imam, maka akan bukunya akan menjadi sangat panjang. Ya, sementara yang menjadi stretching mereka adalah mengumpulkan nama perawi sebanyak-banyaknya, ya, dalam satu kitab. Dan itu membutuhkan ringkasan, maka mereka pun terkadang meringkas lafaz-lafaz jarh wa ta'dil atau membawakan maknanya. Fa yu'athiru dzalika al-ikhtisar. Jelas ya? Ya. Maka para ulama mutaakhirin itu pun lebih mendahulukan ikhtisar, meringkas. Kalau kau mau tahu lafaz lengkapnya, nih merujuk ke buku aslinya. Di sini saya hanya meringkas karena intinya adalah saya bawakan biografi rawi sebanyak-banyaknya. Ya, disertai dengan aqwal jarh wa ta'dil yang memungkinkan untuk dibawakan. Jelas ya? Fa yu'athiru dzalika al-ikhtisara wa tilka al-hikayah. Ya. maka mereka pun lebih mendahulukan lebih memilih untuk meringkas atau menghikayatkan dengan makna. Ya, menghikayatkan dengan makna lafaz-lafaz jar wa ta'dil dalam menghukumi perawi baik tausiqan maupun tajrihan au jarhan. Jelas ya? Nah, karena itulah seorang ya, ketika dalam bahas jangan hanya bertumpu dengan tausiq ataupun dengan buku-buku jar wa ta'dil yang sifatnya al-masadir referensi-referensi yang menjadi wasitah perantara antara dia dengan masdar asli, masadir asli ya. Selainnya dia merujuk ke masadir asli ya, karena terkadang dalam buku-buku perantara seperti itu, di buku-buku mutakhirin terkadang mereka meringkas atau membawakan dengan makna, tidak membawakan lafaz imam itu secara huruf per huruf. Kata Syekh rahimahullah, walidza yata'ayyanu tawthiqu tilkal aqwal min masadirihil asliyah. Karena itulah harus ya, diharuskan untuk tausik, di cross check ulang semua akwal atau akwal para ulama tersebut yang terdapat dalam buku-buku mutakhirin, dicek ulang ke masadirihil asliyah, ke referensi aslinya. Ya, karena para imam yang berbicara dalam jarh wa ta'dil mereka punya kitab-kitab tersendiri. Ya kan? Abu Hatim, Abu Zura, Ibn Abi Hatim merujuk ke kitab Jarh wa Ta'dil, Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya. Ya, dalam kitab At-Tarikh. Abu Daud juga punya, sudah berlalu kemarin ada Su'alat, Imam Ahmad juga ada Su'alat. Ya. Hanbal Su'alat Abdullah Hani kepada Imam Ahmad rahimahullah, Ad-Darqutni juga punya. Ya. 6. Dirujuk kembali Ibn Hibban, ya. 6. Ibnu Ma'in punya tarikh. Dikembalikan ke kitab-kitab mereka masing-masing untuk melihat lafaz yang sebenarnya, yang terkadang diringkas atau dihikayatkan bil makna oleh para ulama mutaakhirin. Wa min amtsilatil ikhtisar, contoh ikhtisar seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Az-Zahabi meringkas ucapannya Abu Hatim menjadi mahalluhu sidq, padahal panjang asalnya. Contohnya di sini, naqlu al-Hafidz Adz-Dzahabi li ibarati Abi Hatim fi hukmihi ala Syahr bin Hausyab. Adz-Dzahabi meringkas ibarat ucapannya Abu Hatim ketika beliau menghukumi Syahr bin Hausyab. Perhatikan qala Abu Hatim. Ini lafaz aslinya Abu Hatim. Syahr bin Hausyab ahabbu ilayya min Abi Harun al-Abdi wa min Bishr bin Harb wa laysa biduni Abi Zubair la yahtaj bi hadisi. Katanya Syahr bin Hausyab, beliau Syahr bin Hausyab ma'ruf, seorang tabi'i dhaif. Beliau tabi'in dhaif. Ya, Syahr bin Hausyab, kata Abu Hatim, lebih saya sukai dibandingkan Abu Harun al-Abdi. Dan juga lebih saya sukai Syahr dibandingkan Bishr ibn Harb. Syahr bin Hausyab tidak berada di bawah, tidak lebih rendah dibandingkan Abu Zubair. Ya, tidak lebih rendah dibandingkan Abu Zubair. Yakni sederajat dengan Abu Zubair. Ya. Jadi Syahr bin Hausyab lebih tinggi dibandingkan Abu Harun al-Abdi dan lebih tinggi dibandingkan Bishr bin Harb, tapi dia tidak berada di bawahnya Abu Zubair. Maksudnya minimal setara dengan Abu Zubair. Ya, Abu Zubair di sini yang ma'ruf meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Dari Jabir ibn Abdullah, tabi'in juga. Kemudian kata Abu Hatim, la yuhtajju bi haditsihi. Hadisnya Syahr bin Hausyab la yuhtajju bi haditsihi. La yuhtajju bihi. Ini ucapan lengkapnya Abu Hatim. Lihat kata Az-Zahabi, qala Az-Zahabi fi mizan al-i'tidal, meringkas, qala Abu Hatim laisa huwa biduni Abi Zubair wa la yahtaju bih. Ya, diringkas ya. Abu Hatim mengatakan apa? Dia derajatnya tidak lebih rendah daripada Abu Zubair. Ya, ini minimal sama. Wa la yahtaju bih. Namun hadisnya tidak dipakai. Hadisnya tidak dipakai. Baik, ini ringkasan. Ini ikhtisar. Wa qala fil kashif, dalam kitab yang lain Az-Zahabi berkata dalam Al-Kashif, qala Abu Hatim laisa biduni Abi Zubair. Perhatikan semakin meringkas. Dalam Al-Kashif beliau ringkas, Syahr bin Hausyab itu tidak lebih rendah dari Abu Zubair. Jelas ya? Ini jelas menunjukkan bahwa ucapan Az-Zahabi ketika kita pertama kali membuka Mizan al-I'tidal terus kita dapati qala Abu Hatim laisa huwa biduni Abi Zubair wa la yahtajibi. Taib, apa yang kita lakukan ketika mendapati kalamnya Az-Zahabi seperti ini? Kita lihat, oh ini kalamnya Abu Hatim. Ya sudah, kalau Abu Hatim, kita cek dulu kalimatnya ke jarh wa ta'dil. Persiskah dengan ini? Ataukah bisa jadi Az-Zahabi meringkas dan ucapannya lebih panjang dibandingkan itu, Yang mana ketika kita merujuk ke ucapan aslinya, yang panjang itu ternyata ada hal-hal lain yang bisa memberikan faedah. Ya, tentang keadaan perawi tersebut. Ya, maka ini yang dikatakan tadi di awal oleh beliau, لِذَا يَتَعَيَّنُ تَوْثِيقُ تِلْكَ الْأَقْوَالِ مِنْ مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَةِ. Selayaknya penting bagi seorang untuk meng-cross-check setiap akwal jarh wa ta'dil yang terdapat di buku-buku mutakhirin, itu dirujuk, dicari ulang di kutub mutaqaddimin, di masadir asliyahnya. Nah, kemudian contoh hikayat bil makna, wa minal hikayati bil makna. Contoh ya, hikayat dengan makna. Qawlu Abi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, Ibrahim Ibn Suwaid Ibn Hayyan Al-Madini wassaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Zurrah. Perhatikan, Ibrahim bin Said bin Hayyan Al-Madini dinyatakan siqah oleh Abu Hatim oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zurrah. Dinyatakan siqah oleh siapa? Ibnu Ma'in dan Abu Zurrah. Tapi kita lihat, wa ibaratuhu tasduqu ala kalam Ibnu Ma'in. Ya. Ucapan Ibnu Hajar di atas tadi itu benar kalau dari benar kalau yang dilihat adalah Ibnu Ma'in, karena Ibnu Ma'in betul-betul mengatakan siqah. Dikatakan haitsu rawa Ishaq bin Mansur al-Kausaj anhu, di mana Ishaq bin Mansur al-Kausaj meriwayatkan dari Ibnu Ma'in qauluhu thiqah. Nah, betul, Ibnu Ma'in berkata thiqah. Namun yang beda di sini adalah Abu Zur'ah. Wa amma Abu Zur'ah faqad qala laisa bihi ba's. Ini ucapan aslinya Abu Zur'ah. Laisa bihi ba's. Namun Ibnu Hajar mengatakan apa? Wassaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah. Nah, kalimat-kalimat kutipan hikayat semacam ini lebih butuh lagi untuk di cross check. Karena terkadang para ulama itu meratakan hukum. Meratakan hukum. Tidak mentafsir satu persatu. Ya. Jelas sampai sini ya? Lihat ucapannya Abu Zurrah, laisa bihi ba's. Tapi kata Ibnu Hajar, wassaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Zurrah. Kalau Ibnu Ma'in sudah benar, Ibnu Ma'in mengatakan siqah, tapi Abu Zurrah tidak mengatakan siqah. Maka ucapan Ibnu Hajar rahimahullah wassaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah ini mimbab hikayah ala hikayah bil makna. Ya, dan ini lebih harus lagi kita kembalikan ke mana? Lebih harus lagi kita kembalikan ke al-masadir al-asliyah. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sudah. Ya, karena itulah sekali lagi penting kembali ke masadir al-asliyah itu. Imma ke dawabit ke kitab-kitab al-jarh wa ta'dil, ya, kitab jarh wa ta'dilnya Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, tarikhnya al-Bukhari, as-siqat wa du'afanya Ibnu Hibban, ya, tarikh Ibnu Ma'in, kemudian kitab-kitab ulama lain, Abu Daud, Darqutni, soalat terhadap Ahmad, ya, 6, dan seterusnya dari para ulama yang biasa berbicara dalam jarh wa ta'dil. Nah, semakala rahimahullah pada babit yang ke-19. Yata'assarul jarh wa ta'dilu as-sadirani min al-a'immatil mutaakhirin biqadri tila'ihim ala aqwali al-a'immatil mutaqaddimin fil hukmi ala rawi. Babit yang ke-19, jarh dan ta'dil yang berasal dari ulama mutaakhirin itu yata'assar, sangat ditentukan, sangat terpengaruh dengan apa? Biqadri tila'ihim. Sangat ditentukan, sangat dipengaruhi oleh apa? Kadar ittila' mereka, sejauh mana mereka mengetahui akwal ulama terdahulu dalam menghukumi perawi. Tapi kita sudah sebutkan sebelumnya ya, bahwasanya para ulama mutaqaddimin tentunya akwal jarh wa ta'dil mereka banyak. Di kalangan ulama mutaakhirin juga banyak. Jelas ya? Nah, tentunya orang-orang yang datang belakangan, ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Az-Zahabi, dan yang semisal dengan keduanya, mereka ketika ingin menghukumi seorang perawi, tentunya mereka merujuk kepada akwal jarh wa ta'dil. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Az-Zahabi enggak dikatakan imam dalam jarh wa ta'dil, karena mereka itu hanya berijtihad terhadap apa? Akwal ulama jarh wa ta'dil. Mereka tidak mubasyarah, mereka tidak melakukan tatabu' wal istiqra' terhadap si perawi itu sendiri, karena rawi yang sudah jauh meninggal di sana, di atas sana, ya kan? Kemudian juga mungkin tidak isti'ab dengan riwayat-riwayatnya, berbeda dengan ulama mutaqaddimin yang dia kadang yu'ashiru, ya, sezaman dengan yang mau dikomentari, atau tidak jauh zamannya, sehingga masih mudah bagi mereka untuk menghafalkan hadis-hadisnya dan mengetahui adalahnya. Adapun para ulama belakangan, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan selainnya, mereka hanya berijtihad dengan bahan-bahan aqwal ulama jar wa ta'dil mutaqaddimin. Mereka kemudian berijtihad dengannya dan mengambil kesimpulan. Tapi mereka memunculkan suatu suatu nas yang tidak ada di kalangan ulama terdahulu, ini butuh ditinjau. Misalnya, kalau di ulama terdahulu semua mengatakan dia majhul semuanya, tidak ada komen. Tiba-tiba ada ulama belakangan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan siqah. Apakah yang diterima? Apakah yang diterima? Tidak ada ulama aqwal jar wa ta'dil sebelumnya, tiba-tiba orang belakangan mengatakan si fulan siqah. Apakah yang diterima? Ya tentu saja tidak. Dari mana mereka mengambil? Dari mana beliau mengambil? Allahumma kecuali kalau beliau punya nuskha ataupun punya kitab yang mafqud, yang tidak kita miliki di zaman sekarang. Itu lain lagi masalahnya. Artinya beliau tetap punya referensi dari para ulama mutaqaddimin. Adapun kalau beliau sendirian tanpa referensi ulama terdahulu langsung menghukumi seorang perawi, ini tentunya perkara yang berat. Jelas sampai sini? Maka para ulama mutaakhirin seperti Ibnu Hajar dan Az-Zahabi, hukum mereka terhadap perawi itu bukan dibangun di atas pengetahuan mereka sendiri mubasyarah terhadap perawi, tapi hukum mereka dibangun dari kadar ittila mereka terhadap aqwal jar wa ta'dil ulama mutaqaddimin. Jelas ya? Dibangun di atas aqwal yang sudah ada, mereka berijtihad dengan aqwal tersebut. Nah, karena itulah hukum mereka benar, tepat atau kurang tepatnya ya sangat ditentukan dengan seberapa banyak aqwal jar wa ta'dil yang mereka tahu. Karena terkadang ada satu qaul jar wa ta'dil yang tersembunyi bagi mereka dan itu bisa membuat hukum mereka keliru. Contoh, fa min amsalati dzalik anna Abdullah ibn Abi Sulaiman al-Umawiyya maulahum qad naqala Utsman qad naqala Utsman ibn Sa'id ad-Darimi an ibn Ma'in tawsiqahu. Contoh pertama adalah rawi yang bernama Abdullah bin Abi Sulaiman al-Umawi maulahum. Nah, ad-Darimi di sini bukan ad-Darimi sunan, penulis sunan ad-Darimi ya. Ya, Utsman ibn Sa'id ad-Darimi rahimahullahu taala. Ya. Penulis kitab Ar-Rad itu ya, ad-Darimi ya. Ya, bukan penulis kitab sunan. Ya. Kata Utsman bin Sa'id ad-Darimi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan dari Ibnu Ma'in tausiqahu, bahwa Ibnu Ma'in mentausik Abdullah ini, Ibn Abi Sulaiman al-Umawi. Kemudian, walam yadhkuril Hafiz Ibnu Hajar fi tahdhibit tahdhib fi tarjamatihi siwa qawli Abi Hatim, Syekh, wa kaunu Ibnu Hibban qad zakarahu fi thiqat. Summa qala al-Hafiz fi taqribit tahdhib saduq. Ya, perhatikan, lihat ini ya. Amaliyahnya al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi ketika Ibnu Hajar ingin mengetahui atau memberikan hukum terhadap Abdullah bin Abi Sulaiman ini, beliau melihat akwal ulama jarh wa ta'dil. Ternyata beliau cuma dapatkan dua keterangan tentang rawi ini. Keterangan yang pertama, ucapannya Abu Hatim, Syekh. Abu Hatim berkata tentang Al-Umawi ini, Syekh. Yang kedua, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam As-Siqat. Menyebutkannya dalam apa? Dalam As-Siqat. Abu Hatim, pertama, lafaz Syekh ini kan ta'dhif. Lafaz Syekh ini kan tadhif. Jelas sampai sini? Cuman kita tahu Abu Hatim ini mutasyaddid. Mutasyaddid. Memang sulit untuk sulit untuk mentausik orang. Maka terkadang ucapan Syekh bagi seorang mutasyaddid itu sederajat dengan soduk bagi keumuman orang. Bagi ulama yang bukan mutasyaddid, yang mu'tadil. Apalagi di sini Ibnu Hibban menyebutkan dalam As-Siqat. Ini dijadikan sebagai istinas oleh Ibnu Hajar untuk menyebutkan dalam taqribut tahdzib soduk. Ya, diberikan hukum soduk pada Abdullah bin Abi Sulaiman. Kenapa beliau menghukumi soduk? Dibangun di atas ucapan Syekh. Syekh ini kan jarah ringan ya. Jarah ringan. Cuman jarah ringan ini diucapkan oleh seorang yang mutasyaddid, Abu Hatim. Berarti setidaknya, kalau seorang yang mutasyaddid menjarah ringan, itu setidaknya selevel dengan soduk bagi orang-orang ulama yang tidak mutasyaddid. Plus ditambah Ibnu Hibban menyebutkan dalam As-Siqat. Ini dijadikan istinas oleh Ibnu Hajar untuk menjadikan dia di derajat saduq. Namun kata penulis, wala allahu law istahdara naqla Darimi an ibni Ma'in lawasaqahu. Ya. Kenapa beliau menghukumi saduq? Karena beliau tidak mendapati kutipan Ad-Darimi dari Ibnu Ma'in yang mentsikahkan. Kata beliau, seandainya sampai ke telinganya Ibnu Hajar, tausiknya Ibnu Main kepadanya, tentunya beliau tidak akan mengatakan soduk. Pasti beliau akan mengatakan apa? Sikoh. Ada Ibnu Main yang mensikohkan. Jelas ya? Maka hukum beliau dalam takrib terhadap Al-Umawi ini, dibangun di atas, beliau tidak mengetahui informasi bahwa Ibnu Main mensikohkan. Dan itu terdapat dalam riwayatnya, penukilan apa? Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi. Tapi ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Anna Zubair ibnu Junadah al-Hajri atau al-Nam al-Hajri atau al-Hijri. Nah, qad naqala ibnu Junaid an ibni Ma'in tawsiqahu. Ini ibnu Junaid menukil dari ibnu Ma'in bahwa beliau mensiqahkan Az-Zubair ibnu Junadah. Ya. Kita lihat wa dzakara al-Hafidz ibnu Hajar fi tahdhib at-tahdhib fi tarjamatihi qawlu Abi Hatim syaikhun laisa bil masyhur. Wa anna ibn Hibban qad dzakarahu fi thiqat wa qawlu al-Hakim thiqah. Tsumma qala fi tahdhib at-tahdhib maqbul. Ya, perhatikan apa maknanya maqbul oleh Ibnu Hajar? Maqbulun in tubi wa illa falayyinul hadis. Diterima hadisnya maqbulun in tubi kalau ada yang mengikuti. Kalau tidak falayyinul hadis, maka dia dhaif hadisnya. Maka khulasa Ibnu Hajar dalam takribut tahdhib terhadap Az-Zubair adalah dhaif. Ya, dhaif. Tapi dhaifnya fi syawahid. Mengapa? Kita lihat ya. Abu Hatim mengatakan syekh laisa bil masyhur. Laisa bil masyhur. Ya. Beda dengan ucapan tadi sebelumnya Abu Hatim mengatakan syekh. Baik. Di sini syekh laisa bil masyhur, ada penekanan, dia tidak masyhur dalam periwayatan. Nah. Kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya dalam as-siqat, sementara Al-Hakim mensiqahkan. Ya, Al-Hakim dari kalangan ulama mutaakhirin. Ibnu Hajar rahimahullah mengambil, lebih memilih apa? Lebih memilih memasukkan dia dalam kategori makbul. Yani dhaif tapi fi riwayat. Kemungkinan yang beliau jadikan itibar adalah ucapannya siapa? Abu Hatim laisa bil masyhur. Laisa bil masyhur. Sehingga beliau mengambil keputusan dhaif. Kenapa? Afwan, mengambil keputusan makbul. Mengapa? Karena beliau tidak mengetahui ada taufiknya Ibnu Ma'in. Wala'allahu lawistahdara naqla bin Junaid an Ibnu Ma'in lawasaqahu. Dan bisa jadi seandainya dia menemukan ini kutipannya Ibnu Junaid dari Ibnu Ma'in yang mensikohkan, niscaya tentu Ibnu Hajar akan mensikohkan. Taib. Qala rahimahullah, babit yang ke-20. Ya. Dan babit yang ke-19 ini memberikan faedah kepada kita pentingnya isti'abul aqwal. Penting untuk merangkum semua apa? Merangkum semua aqwal dalam permasalahan. Apa dalam seorang perawi. Jelas sampai sini. Penting. Kenapa? Dan ini menunjukkan bahwa memeriksa perawi terkhusus bagi orang-orang belakangan, ya. Ini tidak simpel, bukan perkara yang mudah, walaupun memang sudah tersebut dalam buku-buku semua. Beda di zaman ulama terdahulu kan mereka masih harus rihlah keliling. Di zaman belakangan itu sudah terbukukan seluruhnya. Namun bukan berarti itu menjadi lebih mudah. Ya, bukan berarti itu menjadi lebih mudah. Ya. Dikarenakan mereka juga harus menghimpun kitab-kitab. Ada iskal, kitabnya mafqud, kitabnya hilang. Ya. Terbakar dan semacamnya. Ya, intinya di sini seorang al-bahis itu selayaknya tidak bergampangan dalam mengambil kesimpulan terhadap perawi sampai dia memeriksa semua madhon, semua tempat-tempat yang kemungkinan ada dia di situ, ada rawi di situ. Tentunya dengan ini sangat sangat berhubungan dengan pemahaman dia terhadap manhajiyah suatu kitab dan penulis kitabnya. Ya. Ini buku ini berbicara mengenai rawi apa, rawi siapa, dia harus mengetahui dan membedakan ini buku khusus rawi-rawi siqat, ini buku khusus rawi-rawi dhaif, ini buku rawi-rawi campuran siqat dan dhaif. Ini buku khusus untuk rawi kutubus sita. Ini buku khusus untuk ruwatnya, misalnya ruwatnya Tabrani. Ini buku khusus untuk ruwatnya Al-Hakim. Dia harus tahu semuanya sehingga bisa mudah mencari, ya, dengan menghemat waktu. Namun dia tidak terbatas mencari biografi perawi pada buku-buku jarawat tadi, tapi dia harus perluas pencariannya sampai ke buku-buku apa? Buku-buku tarojim. Walaupun itu bukan buku jarawat tadi, semisal Siyar Alami Nubala. Siyar Alami Nubala itu bukan buku jarawat tadi, dia buku tarikh, ya, buku sirah, ya kan, biografi, buku terjemah. Namun terkadang ada disisipkan di tengah-tengah situ oleh Al-Dhahabi aqwal jarawat tadi, Demikian pula misalnya karya Zahabi juga kitab Tarikhul Islam atau karya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad. Apalagi kalau perawinya orang Baghdad, Irak dan semacamnya yang kemungkinan besar pernah pernah singgah di Irak di Baghdad, biografinya akan ada di Tarikh Baghdad. Dicek. Walaupun bukan buku Jarh wa Ta'dil, tapi apa? Ya, bisa jadi kadang disisipkan kali apa Jarh wa Ta'dil di situ. Kemudian apalagi tarikh atau Tabaqatul Ibnu Sa'ad juga diperiksa. Ya. Jadi rawi tersebut diperiksa tidak hanya terbatas pada buku-buku Jarh wa Ta'dil, tapi juga pada buku-buku tarojim. Ya. Karena seperti ini, kayak ucapannya Ibnu Junaid dari Ibnu Ma'in, ya. Kemudian Utsman bin Said Ad-Darimi dari Ibnu Ma'in. Terkadang kenapa Ibnu Hajar tidak mendapati itu? Karena biasanya dia tidak disebutkan di buku-buku Jarh wa Ta'dil yang masyhur. Dia di buku-buku tarojim, kadang di buku-buku tarjamah, ya, di buku-buku tarikh, tarikh suatu kota, tarikh Naisabur, tarikh Makkah, tarikh Asbahan, ya, misalnya, kadang disisipkan di situ. Ya. Tersisip qaul Jarh wa Ta'dil di situ yang tidak disebut dalam buku-buku Jarh wa Ta'dil yang apa? Buku-buku yang takhasus dalam Jarh wa Ta'dil. Ya. Maka seleknya seorang yang memeriksa seorang perawi tidak menjatuhkan hukum terhadap seorang perawi sampai dia apa? Ya, memeriksa semua buku-buku yang memungkinkan yang dia miliki. Karena itulah rahimahullahu taala Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Mukbil, ya. Yang biasa kita lihat dalam Syekh Albani rahimahullah dalam buku-buku takhrij beliau, ya. Baik silsilah hadis al-dhaifah atau yang selainnya, ya. Ketika membaca takhrij beliau, ya, dalam beberapa tempat kita bisa mendapati bahwa beliau terkadang tawakuf pada perawi. Beliau mengatakan fulan bin fulan la arifuhu. Saya tidak kenal. Beliau tidak mengatakan apa? Beliau tidak mengatakan fulan majhul. Beliau tidak mengatakan majhul karena saya enggak dapat apa biografinya. Ya. Jelas ya, kenapa? Karena referensi kita terkadang masih kurang dan bisa jadi Syekh Al-Albani rahimahullah waktu itu belum sempat mengistiaf buku-buku, maka beliau menulis la arifu, saya belum kenal. Atau kadang disebutkan lam ajid tarjamatahu. Saya belum mendapati biografinya. Bukan karena kita memeriksa buku-buku Jarh wa Ta'dil di sekitar kita yang kita punya, setelah diperiksa tidak ada. Oh, kaidahnya kalau tidak ada Jarh wa Ta'dil berarti dia majhul. Kemudian dikatakan fulan majhul. Enggak boleh seperti itu. Ya. Bagi kita orang-orang belakangan, kalau kita tidak mendapati biografi seorang perawi, enggak boleh kita mengatakan majhul. Kecuali ada ulama terdahulu yang mengatakan majhul. Sehendaknya min babil adab kita mengatakan apa? La arifu atau lam ajid tarjamatahu. Dari mana kamu tahu dia majhul? Bisa jadi ada yang mengenalinya. Tapi kebetulan bukunya enggak sampai kepada kamu. Ya. Maka katakan lam ajid tarjamatahu. Saya tidak mendapati biografinya. Atau la arifu. Ya. Tidak dikatakan majhul. Karena mensifati seorang rawi itu majhul. Ini perkara yang berat. Harus dipastikan tidak ada tausik dan tidak ada jarah. Dan dengan referensi yang sangat terbatas. Ya. Itu bagi orang-orang belakangan itu hal yang kadang berat. Jelas ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ini kalau ada yang mau mengitlakan majhul. Lahu dzalik, silakan dia mengatakan seperti itu. Yang saya katakan di sini hanya mimbab apa namanya adab, dan ini yang kita lihat dari para ulama, ya. Semisal Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, beliau tidak akan menghukumi majhul kecuali betul-betul sudah istiab seluruhnya, ya. Semua buku-buku yang beliau memungkinkan beliau dapatkan dicek semua tidak ada, ya. Itu pun terkadang beliau mengatakan lam ajid tarjamatahu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, dhabit yang ke-20 insyaallah taala yang terakhir ini ya, kita skip saja ya. Kalau kita mau selesaikan juga terburu-buru waktunya. Sudah lewat. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.